Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف الشيخ طاهر بن صالح الجزائري رحمه الله تعالى رحمة الأبرار ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله لما كان نبينا عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء. Kita lanjutkan kajian kita di mana sudah sampai pada pembahasan lima kana nabiyuna alaihi salatu wassalam, kenapa nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu khatimul anbiya, menjadi penutup para nabi. Jawabnya, innama kana nabiyuna alaihi salatu wassalam khatimal anbiya'i li anna hikmata irsalil anbiya'i da'watul khalqi ila ibadatil haqqi wa irsyaduhum ila tariqus sadad fi umuril ma'ashi wal ma'an. Kenapa? Dikarenakan nabi, sesungguhnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi penutup para nabi. Hikmahnya apa? Pertama, hikmah diutusnya seorang para nabi itu hikmahnya untuk mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para nabi itu akan menuntun manusia, memberikan kabar kepada manusia, ila tariqus sadad, ke jalan yang lurus, fi umuril ma'asyi wal ma'at, baik perkara dunia maupun perkara akhirat. Ini yang pertama. Hikmah diutusnya para nabi, para rasul adalah mengajak manusia dan menuntun mereka, ila tariqus sadad, ke jalan yang benar, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Itu ya, baik itu perkara dunia maupun perkara akhirat. Sehingga perkara dunia ini semuanya itu sudah diatur di dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW sudah mengatur semuanya. Bahkan sering kan kita ada tanya jawab fikih, bagaimana hukum jual beli ini, bagaimana hukum itu, bagaimana jual beli ikan, bagaimana jual apa, macam-macam. Ya, bagaimana hukum reseller, bagaimana hukum dropship, apakah boleh menjual beli ini, itu, dan lain sebagainya. Itu di dalam Islam diatur. Itu dari segi muamalah, dari segi pernikahan, kita juga diatur. Paling komplit itu agama kita, agama Islam. Dari sebelum menikah, ada syarat-syaratnya, syarat menjadi calon mempelai pria, ada syaratnya, syarat menjadi calon mempelai wanita, ada syaratnya, syarat wali, syarat saksi, harus ada wali, harus ada saksi, maharnya, ada syarat-syaratnya, harus ada tatanannya, hukumnya juga ada, lalu walimahnya diatur semuanya di dalam Islam. Itu perkara dunia, tidak hanya pernikahan, setelah pernikahan diatur juga nafkahnya, lalu kesehariannya, anaknya, rezekinya, kalaupun perceraian diatur iddahnya, diatur talaknya, rodo'ahnya, dan macam-macam. Semuanya diatur. Bahkan di dalam urusan pemerintahan juga diatur di dalam agama Islam. Semuanya diatur di dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi kita pemeluk agama Islam untuk menolak syariat Islam. Kenapa? Kata para sahabat, Allamana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta umurul khara'a. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kita banyak hal, semua hal diajarkan, sampai-sampai perkara yang remeh, yang kecil, masuk kamar mandi saja itu diatur di dalam Islam, ya kan? Masuk harus pakai kaki kiri, baca doa, lalu buang hajat. Buang air kecil, buang air besar, ada sunah-sunahnya, harus itika bersandar dengan kaki kiri, tidak boleh terlalu lama melihat arah kemaluannya, tidak boleh terlalu lama di kamar mandi, Lalu cara istinjaknya juga diatur, cara ceboknya juga diatur, cara wudhunya diatur, cara bersiapannya diatur. Paling komplit agama kita. Padahal perkara sepele. Perkara sepele, masuk kamar mandi aja ada aturannya. Apalagi masalah yang besar seperti masalah sosial, pemerintahan. Pasti ada aturannya. Semua ada aturannya. Nah, itu perkara dunia aja diatur. Wal ma'ad, begitu juga perkara akhirat. Tidak sembarangan orang. Tidak sembarangan orang boleh sholat. Ya, harus ada syaratnya. Harus wudu. Wudu pun ada tata caranya. Ada syaratnya agar sah. Ya kan? Tidak boleh sembarangan wudu. Apa boleh? Basuh kaki dulu, habis itu basuh aja. Kan tidak. Ada tata caranya. Tidak boleh sembarangan. Lalu sholatnya juga ada hukumnya. Perkara akhirat, zakat. Tidak sembarangan. Ada hukumnya juga. Lalu apa lagi? Masalah ibadah. Haji juga ada hukum. Hukumnya tidak boleh sembarangan. Padahal dari segi zahir cuma muter-muter kan. Muter-muter Ka'bah. Tetapi itu ada simbol. Tidak boleh. Kalau ke kiri-kiri tidak boleh ke kanan. Harus ada hukum-hukumnya. Itu hikmah diutus para rasul. Jadi semua perkara di dunia maupun di akhirat. Semuanya sudah diatur di dalam agama Islam. Wa i'lamuhum bil umuri ghaiban absarihim. Hikmah berikutnya. Hikmah yang ketiga. Ini menyebutkan hikmah. Hikmah diutus para nabi dulu. Baru nanti disebutkan hikmah kenapa nabi kita itu menjadi penutup para nabi. Hikmah berikutnya untuk memberikan kabar kepada para manusia bil umuril ghaibah absarihim, perkara-perkara yang ghaib dari mata mereka. Kita dikasih tahu ada malaikat. Malaikat ghaib dari mata. Enggak ada yang bisa melihat malaikat sebagaimana yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Hanya para nabi saja yang bisa melihat para malaikat dalam wujud aslinya. Enggak boleh. Lalu apa lagi? Adanya azab kubur, adanya alam kubur, itu perkara yang gaib, para nabi yang menyampaikan. Adanya sorga, ada neraka. Dari mana kita tahu? Para nabi yang menyampaikan. Itu hikmah diutusnya mereka. Kalau mereka enggak diutus, kita enggak bakalan tahu ada siksa kubur setelah kita hidup nanti. Ada alam kubur setelah kita mati nanti. Ada perkara-perkara yang tidak akan pernah kita lihat di dunia. Dan nanti akan kita rasakan, akan kita lihat ketika kita sudah masuk ke alam sana. Itu siapa yang ngasih tahu kepada kita? Para nabi, para rasul. Dan kita selaku umat Islam, kalau mau jadi orang Islam. Dan kalau kamu betul-betul Islam, maka kita wajib meyakini itu semua. Semuanya. Kenapa? Karena itu termasuk rukun iman. Jika kita tidak percaya adanya alam ghaib. Jika kita tidak percaya adanya alam kubur. Jika kita tidak percaya dengan apa-apa yang terjadi di alam ghaib. Termasuk surga, neraka, hari kebangkitan, mizan, syarat, dan seterusnya. Maka bisa dipastikan keluar dari iman. Karena iman kepada hari akhir termasuk rukun iman. Nah, itu dari para nabi. Ya. Wal ahwal allati la yasiluna ilaiha bi afkarin. Dan juga memberikan kabar sesuatu-sesuatu yang tidak bisa tidak masuk akal. Yang tidak mungkin masuk akal. Secara naluri akal tidak masuk. Tidak bisa difikirkan. Tetapi para nabi yang menyampaikan. Para rasul yang menyampaikan. Kenapa? Karena itu dari Allah subhanahu wa ta'ala semuanya. Teori Big Bang itu baru-baru ini saja ditemukan. Iya, baru-baru ratusan tahun sebelumlah ditemukan. Padahal 14 abad yang lalu, para nabi sudah menyampaikan lewat Al-Quran. Lewat Al-Quran sudah ada. Faham? Ya kan? Siapa yang bisa menyampaikan itu kalau bukan dari yang menciptakan alam semesta ini? Tentunya itu para nabi langsung menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin kebetulan aja. Kebetulan aja. Ya, baru-baru ditemukan teori apa namanya? Nanti kalau 40 hari pertama janin itu masih bergumpal daging, 40 hari kedua nanti sudah ada wajahnya, ada bentuknya, baru 40 hari berikutnya nanti sudah ditiupkan roh, sudah hidup, ya kan? Itu beberapa ratus tahun sebelum ini, belakangan ini ditemukan. Padahal di dalam Al-Quran sudah ada 14 abad yang lalu. Belum ada dokter, belum ada alat operasi, belum ada alat-alat secanggih pada zaman ini. Masih mau dikatakan kebetulan lagi. Nah, teori bumi bulat. Sekarang ribut, bumi bulat datar. Padahal sebelum-sebelum ini belum diributkan, ya kan? Belum diributkan. Itu di dalam Al-Quran sudah ada. Sudah ada 14 abad yang lalu. Belum ada ahli geografi. Belum ada yang apa namanya sampai ke bulan. Kata orang-orang orang apa ya, ilmuwan, orang yang pertama kali menginjakkan bulan adalah Neil Armstrong. Kalau kata pelawak berdua, Neil Armstrong sama Pak Slamet. Dengan selamat kata dia. Kalau kata para pelawak. Ala kulli hal, menurut para ilmuwan yang menginjakkan kaki pertama kali adalah Neil Armstrong ke bulan. Sebenarnya orang yang pertama kali menginjakkan kaki ke bulan bukan Neil Armstrong, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan antum boleh cek sendiri, boleh buka situs di NASA ya, di NASA. Antum boleh cek sendiri. Mereka menulis sendiri bahwasanya di bulan itu ada tanda-tanda bekas dibelah. Bekas dibelah. Kapan terjadi terbelahnya bulan? Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu riwayat mutawatir. Itu riwayat mutawatir. Riwayat mutawatir itu adalah riwayat yang tidak bisa dibohong-bohongkan. Oh, kata orang ateis saya pernah ketemu, itu kan bisa dibuat-buat sama orang Islam ya. Ya kalau cuma 2 orang, 3 orang, 10 orang yang menyampaikan bisa sekongkol. Randy ini siapa? Namanya lupa lah. Leo nanti kita anu ya kalau setelah ini nanti bilang anak ini wali ya gitu ya. Misal kan sekongkol kita. Nanti kamu cerita ke masyarakat tadi Habib Ali terbang ajarnya sampai nyentuh atap biar mereka pada percaya saya semua, biar mereka pada cinta sama saya semua. Kan bisa aja. Kalau cuma 10 orang ya kan, anggaplah 10 orang. Tapi kalau 1000 orang, apa bisa ente nyuruh ribuan orang bilang gitu? Woi manusia nanti khutbah Jumat teriak, nanti habis ini bilang anak terbang ke atas langit gitu. Oh, enggak dibilang gila kita. Wah, itu namanya riwayat mutawatir. Yang meriwayatkan rame di atas 100 orang. Dan yang menonton ribuan orang. Masa dikatakan bohong? Itu secara akal aja. Ya, belum nanti secara teorinya. Itu orang-orang ateis enggak paham ilmu. Ya, bikin apa namanya, bikin panas saja baca status mereka. Lebih baik enggak usah dibaca. Kayak tadi inti kirim itu ya. Ngapain diladenin? Oh enggak ilmiah. Cuman mereka kepanasan. Diserang, menyerang kita mau, diserang enggak mau. Ya. Nah, itu sesuatu yang seakan-akan tidak masuk akal, tetapi sudah ada di dalam Islam semuanya. Wa taqrirul adillah al-qati'ah, dan menetapkan dalil-dalil yang kuat, hukum-hukum yang kuat. Enggak bisa digoyangkan ilmu agama ini. Ya. Buktinya apa? Di dalam Al-Qur'an sudah ditetapkan bahwasanya LGBT hukum sesama jenis itu haram. Kenapa? 3 stempel hukum ditumpuk sekaligus bagi para pelakunya. 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walutan itu qalil qaumi atatunal fahisya." Ketika Nabi Walut berkata kepada kaumnya, "Atatunal fahisya? Apakah kalian mau melakukan perbuatan fahis?" Apa itu fahis? Fahis itu dosa di atas dosa. Jadi ada dzunub di atasnya fahis. Terus apa namanya? Wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, wa amtarna alaihim matara. Kami hujani mereka dengan batu yang bertubi-tubi. Fanzur, maka lihatlah kaifa kana akibatul mujrimin. Bagaimana perbuatan orang-orang yang mujrim itu? Apa itu mujrim? Mujrim itu adalah orang fasik di atasnya lagi. Orang yang kafir di atas kafir lagi lah. Orang yang betul-betul keterlaluan batas. Itu namanya mujrim. Bahkan Allah SWT katakan, innakum la musrifun. Kalian adalah orang yang musrif. Apa itu musrif? Musrif itu berlebih-lebihan di atasnya lagi. Pokoknya top power. Udah dikatakan mujrim, musrif, apa lagi? Kayak fangdur kefak, mujrim, apa? Fahis. Fahis, mujrim, musrif. 3 stempel maksiat. Nah, udah jelas, ha? Haram. Lalu muncul orang-orang liberal. Oh itu hukum dulu, kata dia. Dulu itu spesies manusia sedikit. Sehingga kalau dihalalkan, nanti spesies manusia pada punah. Kalau meningkat dengan sejenis. Sekarang sudah membludak. Pakai sistem KB saja, udah penuh Indonesia ini. Sehingga hukumnya boleh dihapus. Boleh nikah sesama jenis laki-laki, perempuan-perempuan. Leo kawin sama Rian, misalnya. Mas Ian. Ya. Kata si liberal itu. Mereka mencoba menghapuskan hukum. Tidak bisa. Apa Al-Quran langsung berubah hukumnya dengan omongan mereka? Tidak, Bi. Kenapa? Dalil di dalam Al-Quran sudah qati'ah, sudah kuat, sudah pasti. Tidak, Bi. Tidak bisa. Jangankan pakai Al-Quran. Pakai akal saja kayaknya enggak masuk akal. Apalagi pakai Al-Quran. Masa Nabi Allah itu menciptakan Nabi Adam dengan Hawa. Bukan Nabi Adam dengan Joko. Nah itulah orang-orang liberal itu. Yang udah disumpel dengan uang. Oh. Apa hukumnya Ustaz? Haram, tak boleh ini itu. Ada titipan tak Ustaz? Apa ini? Tak usah. Tidak, ini ada titipan. Tak banyak. Cuma 500 juta. Di ceknya. Kecil amplopnya. Tapi isi ceknya 500 juta. Ini nanti diambil saat dia di bank A. Ya, silakan saat. Ya gimana? Oh ya udah. Ini hadiah saat hadiah. Oh ya makasih banyak. Gimana tadi ngobrolan kita tadi? Iya tadi Pak Ustadz tadi bilangnya haram nih. Oh itu haram menurut pendapat ulama ini. Tapi menurut pendapat ini ada yang bilang memperbolehkan. Udah kena sogok 500 juta. Iya. Siapa enggak mau gitu. Anak-anak gimana? Anak ambil lah. Ambil uangnya. Na'udzubillah min dzalik. Guyon aja. Itulah sekarang. Hukum sudah bisa diperjualbelikan. Wa izalatu syubhatil batilah. Dan menghilangkan syubhat-syubhat kebatilan. Pemikiran-pemikiran yang batil. Itu sudah dalam Islam. Waqad takaffalat syari'atuhu al-qurra bi bayan jami hadhihi al-asya' ala wajhi la tusawwaru ablaghu minhul kamal. Dan sungguh syariat ini sudah sempurna syariatnya dengan menjelaskan semuanya dengan cara yang tidak apa la tusawwaru minhu fil kamal, yang tidak bisa digambarkan dengan akal secara sempurna. Masa ada satu ajaran bisa menyampaikan semua perkara yang mana apabila semua itu diamalkan akan membawakan kedamaian bagi umat Islam selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. 22 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan agama Islam. Siapa yang berpegang teguh dengan hukum Islam maka hidupnya akan sejahtera. Ajaran mana yang bisa seperti itu? Di dunia ini ada ribuan agama. Di Indonesia hanya ada 6 ya. Islam, Katolik, Protestan. Saya tidak tahu kenapa dipisah. Padahal sama-sama Kristen. Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Konghucu. Katanya mau disahkan Yahudi. Wah, bahaya. Kalau Yahudi sampai masuk. Habis diinjek-injek. Lalu? Apa tadi? Sampai mana tadi? Yaitu. Agama banyak. Dan satu-satunya agama yang sangat sempurna hanya agama Islam. Loh, tapi pemeluk yang paling banyak agama Kristen. Agama Kristen syariatnya tidak selengkap agama Islam. Tidak selengkap agama Islam. Dan syariat mereka terkadang hukum enggak ada. Ya, contoh di dalam ajaran mereka berzina enggak boleh. Berzina enggak boleh. Tetapi banyak kan nanti lihat pemain sepak bola. Udah punya anak 4 belum kawin-kawin. Tapi rajin ke tempat ibadah mereka. Gitu. Nah. Sementara kita. Zina tidak boleh. Bagi yang melakukannya dihukum rajam. Kalau sudah menikah. Sebelum menikah dihukum cambuk. Ada hukumannya. Di samping mengatakan tidak boleh. Hukumannya sudah ada. Semua agama sepakat. Bahwasanya LGBT tidak boleh. Haram. Tetapi hanya Islam yang memberlakukan hukuman. LGBT tidak boleh. Bagi yang melakukannya harus di samping dosa besar, dia harus dijatuhkan dari gedung paling tinggi. Terguling-guling biar mati. Loh, kejamnya kata. Kejam kata orang-orang sebelah. Kejam. Ya memang seakan-akan kejam ya namanya hukuman. Nah, namanya hukuman harus kejam. Ngomong aja. Oh, enggak boleh apa namanya? Nyawa dibalas dengan nyawa, HAM, melanggar hak asasi manusia, ya itu tidak berperi kemanusiaan, berarti itu mati di tangan makhluk, bukan mati di tangan Tuhan, melanggar hukum Tuhan gitu. Giliran anaknya diperkosa baru bunuh saya, ini itu, saya minta bunuh ini itu, ya. Gitu. Bihaitsu tuwafiqu jami'il umam, sekiranya yang sesuai dengan semua umat fi jami'il azmina di setiap zaman wal amkina dan setiap keadaan wal ahwal keadaan. Jadi syariatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semua kaum, semua suku, semua negara itu sesuai dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu Melayu, apakah itu Bugis, apakah itu Batak, apakah itu Betawi, apakah itu Dayak, apakah itu Madura dan seterusnya, mereka tetap sesuai dengan ajaran Islam. Beda kalau hukum suku, hukum Melayu mungkin Dayak enggak mau ikut. Kalau orang Bugis ada hukum sendiri, Dayak enggak mau ikut. Hukum Dayak ada Dayak, orang Melayu mungkin enggak mau ikut. Tapi kalau syariat Islam semua suku bersatu di dalam satu kesatuan hukum agama Islam. Hukum agama Islam itu tidak kejam. Oh, kalau curi dipotong tangan dia. Dipotong sekali, ditontonkan ramai orang, dipotong, letak tangan dia. Habis itu langsung ditempelkan ke besi panas. Biar apa? Untuk menghentikan pendarahannya. Dan langsung kejam kan? Sakit kan? Tapi coba diberlakukan. Besok gak ada orang yang nyuri. Kalau saya nyolong nih, nanti besok tangan saya dipotong. Habis potong, darah muncrat-muncrat, langsung ditempel ke besi panas. Gak mau nyuri saya. Betul kan? Orang mikir. Pas mau berzina, kan ada kemarin saya lihat di Instagram yang rojam dilempar pakai batu sampai mati. Kejum katanya yang di status itu. Kejum, kejum, kejum, kejum, kejum. Saya tulis, betul kejam. Tetapi orang banyak ngelihat. Kamu ngelihat serem apa tidak? Iya, serem kata dia. Ah, kamu mikir serem. Seandainya syarat ini diberlakukan, kamu mikir serem. Besok gak ada lagi orang yang mau berzina. Kenapa? Kalau saya zina, nanti saya akan dipukul, dilempar pakai batu sampai mati. Gak jadi selamat. Keluarga kita perempuan enak keluar, saudari perempuan kita aman di luar, tidak takut. Baru-barusan kemarin di Kangean, pulau yang Anda singgah kemarin, Pulau Kangean, 9 jam dari Madura jalan, padahal pulau terpencil. Tidak ada listrik, cuma malam doang listrik. Sinyal wassalam, gak ada yang main Mobile Legend di sana. Gak ada sinyal. Fungsinya cuma Telkomsel 2 batang, itu pun di jalan raya. Masuk ke rumah hilang. Itu kemarin kejadian. Seorang perempuan janda diperkosa 3 orang di dalam rumahnya sendiri. Kok bisa dulu? Saking nekat. Lagi mandi digedor. Saking nekat. Kenapa? Orangnya mikir, paling penjara 9 tahun. Enak lagi di penjara. Dapat makan, dapat nasi. Di luar belum tentu. Kan gitu. Orang mikir gitu. Nah, itu. Jadi syariatnya Nabi Muhammad SAW itu sesuai. Ya, apa namanya? Relevan setiap zaman, setiap keadaan, setiap apapun. Fala hajata lil khalqi ila nabin ba'dahu. Sehingga ini hikmahnya. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang terakhir? Manusia tidak butuh lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa lagi kita nabi baru? Jadi tugasnya para nabi itu menyampaikan makhluk kepada Allah, mengenalkan manusia kepada Allah. Kita sudah kenal Allah apa belum? Sudah kenal. Lalu memberi kabar perkara-perkara yang gaib. Kita sudah tahu adanya neraka, ada yang surga, adanya alam kubur, dan adanya malaikat. Apalagi tugasnya para nabi menyampaikan perkara dunia dan akhirat. Kita sudah tahu semuanya. Kitab-kitab jutaan yang membahas hukum dari masalah kamar mandi sampai ke masalah pemerintah. Sudah diatur oleh Nabi Muhammad SAW. Syariatnya terlengkap. Bahkan ada 4 mazhab. Ente cari lengkap semuanya. Lalu untuk apa kita butuh nabi baru? Tidak butuh. Ya, kenapa harus ada nabi baru? Nabi baru itu datang untuk menyampaikan risalah yang mana risalah sebelumnya sudah hilang. Kenapa Nabi Musa datang? Karena Nabi Musa datang untuk menyampaikan ajaran Nabi Yakub yang sudah hilang. Itu. Ya, kenapa Nabi Isa datang? Nabi Isa datang karena Nabi Yahya dibunuh oleh Bani Israel. Soal digergaji kepalanya. Nabi Zakaria juga dibunuh, diracun. Sehingga turun dan Nabiullah Isa alaihis salam. Dan Nabi Muhammad, apa ada hilang ajarannya? Al-Quran aja masih terjaga. Sehingga kita tidak butuh Nabi baru. Lalu ada muncul Nabi Ahmad Musadeng lah. Nabi Bejo lah. Nabi Ucok lah. Nabi Ujang. Macem-macem lah. Nabi Tugimin ini itu. Mereka mau ngapain? Gitu loh. Mereka mau ngapain? Mau nyampain apa? Apa yang kurang di dalam agama ini? Seandainya enggak ada nabi baru lah. Seandainya enggak ada nabi baru aja. Kita udah ribut kan? Wahabi versus Sunni versus Syiah versus liberal. Sudah ribut macam-macam. Tambah nabi baru lagi. Apanya yang mau disampaikan? Kan gitu. Seandainya enggak ada nabi baru aja udah ribut kita. Apalagi tambah nabi baru Ahmadiyah. Tambah umat lagi. Tambah puyeng lagi masalah umat. Udahlah, enggak usah ngaku nabi, ngaku wali aja udah. Ya, kalau ngaku wali masih mendingan lah. Ngajarin orang husnudzon. Ya, walaupun enggak dibenarkan juga, saya waliullah nih, enggak dibenarkan. Tapi daripada kamu ngaku nabi, ya, ngaku wali, orang husnudzon. Mungkin dia wali Allah beneran sehingga orang husnudzon, enggak jadi suudzon. Kalau ngaku nabi bahaya, orang jadi percaya, hilang imannya. Sehingga tidak perlu manusia itu membutuhkan nabi baru. Kenapa? Li'annal kamal qad balagha hadda. Karena syariat Nabi Muhammad itu sudah sangat sempurna. Apa yang dia mau nyari kekurangan apa? Ada kaum orientalis atau orientalis? Kaum orientalis, orang barat yang belajar timur untuk menyatukan Islam. Mereka berusaha untuk mencari kelemahan dalam agama Islam. Justru mereka masuk Islam. Kenapa? Tidak ditemukan sedikit pun cacat di dalam agama Islam. Katanya agama perang, agama perang, agama ini, itu, ini, itu. Islam di Indonesia menjadi saksi kalau agama Islam itu disebarkan bukan dengan cara pedang. Kalau Islam cara pedang, tentu Nabi diutus pertama kali bukan Iqra, tapi Iqta. Iqra bacalah. Kalau pakai pedang, Iqta, peranglah, bunuhlah, potong tangan orang itu. Rasanya gitu. Cuman itu orang udah, orang kata Ustaz Felix Yaw itu kan, yang di ERC itu. Orang kalau udah panik, kalau udah tenggelam, apa jerami aja demi nyelamatin diri saking panik, jerami yang ngambang aja ditangkap sama dia. Padahal enggak, apa bisa selamat tenggelam jerami. Kan enggak mungkin. Nah itu orang kalau udah benci sama Islam, semuanya diserang ini itu. Cuman ya itu, karena banyak orang yang tidak tahu dengan Islam, akhirnya kena, terkontaminasi. Wa min hadza yadhharu sirru irsalihi li jami'il khalqi wa kaun akmalu fil khalqi wal khuluqi. Dari ini kita menjadi tahu, menjadi jelas rahasia kenapa Allah SWT utus Nabi Muhammad SAW untuk semua makhluk, dan Nabi menjadi manusia yang paling sempurna di baik secara fisik maupun secara akhlaknya. Beda kalau sebelum Nabi Muhammad SAW itu, kalau sebelum Nabi Muhammad SAW itu para nabi diutus untuk umatnya masing-masing. Nabi Isa untuk umatnya, Nabi Musa untuk umatnya. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Untuk semesta alam. Semua syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua umat. Itu ya. Wallahu a'lam bishawab.